air mata basahi pipimu di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Ku peluk jauh.